بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembacaan Taisir Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 106, ya, 106 sampai 107, yaitu manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, dan seterusnya. Maka telah lalu kami sampaikan makna daripada firman Allah, ma nansakh min ayah man yadhkur lana, sekian pentafsiran dari beberapa ulama ahli tafsir, di antara mereka Ibn Abbas, Mujahid dan lainnya. Naam, man yadhkur. Muhammad, عندك Muhammad Sa'di. ارفع صوتك. لا. Tafsir dari Ibn Abbas kemarin telah kita sebutkan beberapa, ya. Ibn Abbas, terus kemudian dari Mujahid. Nah, anda ada dua tafsiran, apa saja? Baik. Apa maknanya ma nansakh min ayah? Menghapus. Manamhu min ayah. Tayyib. Kemudian yang kedua. Naam. Khatnya tetap namun hukumnya yang diganti. Kemudian dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas. Ma nubaddil min ayah. Ya. Kami tidak merubah ayat. Ya. Ala kulli hal. Kemudian secara rinci pada pertemuan yang lalu telah kita bahas terkait dengan nasakh. Ya, terkait dengan nasakh. Di sana ada tiga jenis daripada nasakh, apa saja? Tiga jenis daripada an-nasakh. Tayyib, indaman. Faqih. Sebutkan secara berurutan. Apa saja? Tiga jenis nasakh. Ahumam. Ma'irfa' sotak. Ma nusikha lafzuhu wa baqiyah hukmuhu. Ya. Apa contohnya umam? Ayatul rajam. Ya. Asy-syaikhu wasy-syaikha idza zanaya, gimana kemarin? Asy-syaikhu wasy-syaikha idza zanaya farjumuhuma au kama qila. Ya. Kemudian yang kedua, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Contohnya, hukumnya ada tetap, tapi lafadznya lafadznya tetap ada tapi hukumnya tidak ada, itu ya. Apa contohnya? Hah? Wa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Ya. Dihapus. Lafadznya ada, tapi hukumnya dihapus. Dengan apa? Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 200. Ya, dari 20 dihapus menjadi 200. Kemudian alfaini alfun yaghlibu alfaini, 1000 menghapus dihapus jadi 20, tadi dihapus jadi 1000, ya 1000 menjadi 2000, yang mengalahkan 2000. Ya. Kemudian yang ketiga, manusikha lafdhuhu wa hukmuhu. Contohnya, contohnya ada yang ingat? Contohnya yang semuanya dihapus, lafadznya di dalam Al-Quran tidak ada maupun di dalam As-Sunnah, begitu juga hukumnya juga tidak ada, apa? Ya, tentang penetapan menjadi mahram. Ya. Dahulu 10 susuan, kemudian dihapus lafadznya, begitu juga hukumnya dihapus menjadi 5 kali rubu'at. Ya. Ala kulli hal. Nah. Ini sekilas tentang apa? Tentang an-nasakh. Ya. Insyaallah semuanya faham ya. Talib ilm setidak-tidaknya tahu tentang nasakh, tentang nasikh dan mansukh. Ya. Karena ahli dhalal dan ahli batil, mereka menjadikan perkara-perkara yang semisal ini sebagai apa? Sebagai mainan, ya. Digunakan sebagai mainan. Maka setidaknya talib ilm tahu dia dan bisa untuk meluruskan perkara-perkara yang dijadikan mainan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Sebagaimana halnya mereka Yahudi, ya. Kemarin telah kita sampaikan apa sebabnya kemarin ayat ini. Hah? Ada yang Arman? Sebabnya ayat ini, manansakh min ayatin aw nunsiha. Yaitu seorang Yahudi atau salah satu dari kaum musyrikin yang menentang apa yang ditetapkan dan disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan menyatakan bahwasanya Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya kemudian melarang kembali. Ya, artinya menuduh Nabi kita alaihi salatu wassalam bermain-main dengan manusia, bermain-main dengan kaum muslimin, dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka diturunkan ayat ini, manansakh min ayatin aw nunsiha. Artinya semuanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini khairun lil ummah, ini adalah baik untuk umat. Ya. Tidak dihapus ayat itu kecuali di sana didatangkan yang baik atau yang lebih baik bahkan, ya. Namun semuanya baik. Kullun min indillah. Semua datang dari Allah Azza wa Jal. Tayyib, nurid qari, man qari'una al-yawm? Zidan, ta'al. Amsik, kasihkan Zidan. Ami Zidan. Tayyib. Dibaca perkataan Imam Sa'di rahimahullah. An-naskhu huwa an-nakl. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala, an-naskhu huwa an-naqlu, fa haqiqatun naskhi naqlul mukallafina min hukmin mashru'in ila hukmin akhar aw ila isqat. Wa kana al-yahud yunkiruna an-naskha wa yaz'umuna annahu la yajuz wa huwa madhkurun 'indahum fi at-Tawrah, wa inkaruhum lahu kufrun wa huwa mahdun. Naam. Selanjutnya Imam Sa'di rahimahullah beliau menyatakan an-naskhu huwa an-nagl, ya. Sebagaimana telah lalu tentang makna an-naskh di antaranya adalah an-nagl, yaitu memindah, ya. Memindah sebagaimana mengcopy dikatakan nagl, dikatakan an-naskh, ya. Karena dia memindah dari satu kitab ke kitab yang lain. Namun di sini memindah dari hukum satu ke hukum yang lain. Fa haqiqatun naskh, ya, dan hakikatnya kata beliau, kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka-mereka al-mukallafun, orang-orang yang diberikan beban, ya, kapan seseorang dikatakan mukallaf? Kapan diberikan mukallaf? Di ketika sudah baligh, ya. Ketika seseorang sudah masuk usia baligh, maka dia dikatakan mukallaf. Maka mereka mukallafin memindah dari hukum satu ke hukum yang lain, yang masyru', yang disyariatkan, ya. Artinya bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan hawa nafsunya, namun dengan apa? Dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ila isqatihi, atau menggugurkan, ya. Memindah dari hukum satu ke hukum yang lain atau menggugurkan sama sekali. Nah, ini adalah naskh. Kana al-yahud yungkiruna naskh. Yahudi, ya, telah lalu kami sampaikan bahwasanya di antara sebab diturunkannya ayat ini, seorang Yahudi yang menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya Muhammad melarang ashabah, melarang sahabat-sahabatnya, kemudian memerintahkan, kemudian melarang, ya. Mereka mengingkari itu semua. Wa yaz'umuna annahu la yajuz, dan mereka meyakini bahwa naskh itu tidak ada. Wa huwa madhkurun 'indahum fit Tawrat, dan perintah tentang naskh penghapusan-penghapusan tadi ada di dalam Taurat. Dan kita tidak kaget, ya, ketika ini terjadi pada Yahud Bani Israel. Ada sekian ayat telah lalu bagaimana kita melihat, mendengarkan makar-makar Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka, ya. Ketika mereka mengingkari, kita tidak kaget. Di antara yang mereka ingkari terang-terangan, ya. Mungkin antum pernah mendengar kisah sebab diturunkannya firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ya, pernah dengar Abu Salman? Sebab turunnya ayat ini. Gimana? Berseteru tentang ayat rajam. Nah, apakah tidak ada di dalam Taurat tentang hukum rajam? Nah, ternyata disembunyikan. Faktu bit Taurat, katanya siapa? Abdullah bin Salam. Siapa ini Abdullah bin Salam? Adulab. Tahu Abdullah bin Salam? Siapa? Seorang Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabi yang berasal dari agama Yahudi. Ya. Setelah itu didatangkan Taurat, maka ditutupi tentang rajam. Kata Abdullah bin Salam, buka. Ya, maka pada ayat itu terdapat apa? Perintah tentang rajam. Nah ini dari sini kita ketahui mereka mengingkari dengan hawa nafsunya. Kemudian datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bentuk tala'ubnya mereka Bani Israel. Ya. Bagaimana mereka mengingkari Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian mereka datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk meminta fatwa atas perseteruan mereka. Maka diturunkan firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar. Artinya mereka juhud, ya. Sengaja mereka tidak mengambil apa yang ada pada kitab mereka daripada Taurat. Ya, ini diantara pengingkaran mereka. Begitu juga karena Yahud yungkiruna nasakh. Mereka meyakini itu tidak boleh dan ada di dalam Taurat. Fa ingkaruhum lahu kufrun wa ma'ab. Maka pengingkaran mereka ini adalah kekufuran dan murni dari hawa nafsu mereka. Ya. Hakadha halul Yahud. Demikian keadaan mereka. Naam. Tafadhal Zidan. Tsumma qala akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi nasakh. وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها ودل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. نعم. فأخبر الله تعالى عن حكمته. Ya, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan hikmah daripada nasakh itu sendiri. Tentunya kita semua tahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya. Ya, apapun itu. Apapun yang Allah perintahkan ada hikmahnya dan itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada ibad, kepada hamba-hambanya. Tahu atau tidak tahu kita hikmahnya, jangan kita ragu bahwasanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, Allah tidak menurunkan Islam kecuali untuk menyebarkan kasih sayang kepada kita. Terbukti apa yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kami kepada manusia, termasuk pengingkaran terhadap orang-orang kafir, terhadap ahlul batil, terhadap ahlul bid'ah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus rasul illa mubasysyirina wa mundzirin, kecuali ya dalam rangka memberikan bisyarah, kabar gembira kepada manusia dan memperingatkan kasarannya, ya. Arman, kamu jangan begini. Nanti kamu jatuh, jangan naik-naik ke meja misalnya. Contoh. Ya. Tujuannya apa? Mengingatkan Arman biar tidak jatuh. Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran. Begitu juga diutus seorang Rasul. Dalam rangka ingin menyelamatkan kegelapan yang ada pada manusia pada saat itu. Di dalam Al-Quran terhadap hidayah dammah, hidayah yang sempurna. Demikian, ya, karena hikmah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalam nasakh itu sendiri, ya. Diberitakan di dalam ayat ini, na'ti bi khairin minha, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ya, kami tidak menasakh daripada ayat atau kami membuat manusia lupa. Ay nansaha al-ibad, membuat manusia lupa. Dikatakan maknanya minan nisyan, diambil dari kata nisyan yang maknanya adalah terk, meninggalkan, ya, ditinggalkan oleh perkara tersebut atau hukum daripada permasalahan. Fanuziluha min qulubihim, kemudian kami hapus dari hati-hati mereka, kecuali na'ti bi khairin minha, kami datang dengan yang baik darinya, ya. Qala wa anfa'lakum, dan ini adalah jalan keluar, jalan keluar daripada Allah ketika dihapus. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan yang baik untuk hamba. Apakah berarti yang pertama lebih jelek atau yang hukum baru tadi lebih baik daripada yang pertama? Bisa jadi tidak, ya. Artinya semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kita bedakan satu dengan yang lainnya, ya. Begitu juga ayat-ayat muhkamah dan mutasyabihat, kullun min indillah, kullun min indina, kata Allah. Semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak menurunkan sesuatu kecuali apa? Kecuali anfa' lil ibad, kecuali bermanfaat bagi hamba, ya. Anfa' lakum, bermanfaat, ya. Atau setidaknya mempermudah, ya, seperti apa tadi, seperti ayat in yakun minkum isyuruna sabirun, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan setelah itu kaum muslimin lemah, 20 yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200 dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membantu mereka, semuanya mudah bagi Allah, ya. Namun Allah tahu jumlah yang sedikit tadi dengan jumlah yang banyak, maka dipermudah oleh Allah. Dan ayat setelahnya, yakun minkum mi'atun yaghlibu mi'atain, 100 akan mengalahkan 200, ya, tetap jumlahnya lebih sedikit daripada musuh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan di sana ada andil Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membantu kaum muslimin, ya. Ketika mereka mau mengikuti perintah Allah, Allah akan mudahkan, ya, Allah akan mudahkan perkara mereka. Namun untuk mempermudah mereka, maka ditetapkan jumlah yang lebih banyak. Au mitsliha, atau setidaknya sama, didatangkan dengan hal yang yang sama, ya. Fadalla ala anna naskha la yakunu li aqal maslahatan lakum. Kata Imam Sa'di rahimahullah, dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya an-naskh, ya, yaitu nasikh dan mansukh, ada ayat yang dihapus digantikan dengan hukum yang lain atau digantikan dengan ayat yang lain, ya, itu kata beliau tidak harus lebih sedikit maslahatnya daripada yang pertama. Artinya kita yakini apa yang datang dari Allah, anfa' lil ibad, semuanya bermanfaat untuk hamba. Itu yang harus kita yakini. Kita tidak diberikan beban untuk mikir, oh berarti ayat ini tidak pas, ya. Kita tidak diberikan beban untuk itu. Kita hanya yakin bahwasanya Allah tidak menurunkan sesuatu kecuali maslahat untuk hambanya, ya. Laqal maslahatan lakum minal awal, lianna fadlahu ta'ala yazdad. Kenapa? Karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bertambah. Ya. Keutamaan yang datang dari Allah terus bertambah selama ahlul Islam, ahlul iman mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka barokah. Ya. Apa maknanya barokah? Katsratul khair, semakin banyak kebaikan yang ada pada diri mereka. Maka fadlahu yazdad khususan ala hadhil ummah, khususnya yang terjadi pada umat ini. Allati sahula 'alaiha, yang memang dimudahkan agama ini, ya. Agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kemudahan, ghayatut tashil. Ya. Dengan kemudahan yang amat sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat, begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sekian hadis, ya, terdapat di sana sekian kemudahan demi kemudahan. Ya. Di antaranya inna ma'al usri yusra, dengan kesulitan di sana ada kemudahan. Kemudian Rasulullah menyatakan yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, dan jangan kalian persulit. Ya. Kemudian Rasulullah pun juga menyatakan alaikum bi rukhsatillah, atas kalian untuk berpegang dengan kemudahan-kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agama Allah ini yusr, agama Allah ini mudah, agama Allah ini penuh dengan kasih sayang. Jangan kita bersulit, jangan dianggap sulit, jangan dianggap berat. Ya. Terutama perkara yang ada masyaqahnya. Seperti ayat tadi, 20 mengalahkan 200. Masyaqah. Dengan pertolongan Allah terjadi, ya. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? 100 yang mengalahkan 200. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Dinullah mabniyun 'alal yusr. Agama Allah dibangun di atas kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Perkara yang memberatkan bagi hamba membawa kemudahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur bagi hambanya ketika mereka tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Hukum asalnya shalli qa'iman. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Hadis orang yang salah dalam sholatnya, yang di mana hadis tersebut merupakan umdah, merupakan dasar tata cara sholat. Sholat dalam keadaan berdiri. Jika tidak bisa, faqa'idan, maka sholat dalam keadaan duduk. Ya, sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak bisa, duduk tidak bisa, fa'ala jam, maka menghadap ke sisi mana yang dia bisa. Jika tidak bisa lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada hamba yang mereka tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walau bil isyarah, walaupun salat dengan isyarat. Ya. Tidak bisa noleh kanan, noleh kiri, berkecap saja pun sah. Ya. Menunjukkan apa? Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang memberatkan membawa kemudahan. Demikian agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut, tafadhal sidan. Tsumma qala wa akhbara anna man qadaha fi an-nasqi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Fa qala alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard? Idza kana malikan lakum mutasarrifan fiikum tasarrufan. Apa? Mutasarrifan di sini itu apa? Mutasarrifan. Ah, na'am. Mutasarrifan fiikum tasarrufal malikil barrir rahim. تصرف المالك البر الرحيم البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع من أنواع التقادير كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام فالعبد مدبر مسخر مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينيه والقدريه فما له والاعتراض هو ايضا ولي عباده ونصيرهم ويتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم فمن ولايته لهم ان يشرع لهم من الاحكام ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani wa sunnah minan naskhi, 'arafa bidzalika hikmatallah wa rahmatahu li'ibadihi wa isalahum ila masalihihim min haitsu la yash'uruna bilutfihi. Naam, barakallahu fik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya man qadaha fil naskh, siapa yang mencela, siapa yang mengingkari nasikh dan mansukh, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah digantikan, ya, hukumnya atau dihapus lafadznya dan seterusnya, maka dia telah mencela kekuasaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah yang melakukannya. Nabi Muhammad SAW tidaklah menghapus satu hukum kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayatul rajam yang dihapus. Begitu juga hadis Aisyah tentang asyrur radhaat, 10 kali susuan yang menjadi mahram dihapus menjadi 5. Itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan alam ta'lam. Bukankah engkau tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu dalam segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard? Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan meliputi langit dan bumi? Kerajaan yang meliputi langit dan bumi ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana malikan lakum, jika Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kalian, yang menguasai kalian, yang mengatur urusan kita. Allah adalah raja di raja. Tidak ada raja yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ini adalah penguasa kalian, mutasarrifan fikum, dan mengatur apa yang ada pada kalian, maka tasarrufal malik albarrur rahim fi aqdarihi. Maka seorang penguasa, di atas penguasa yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan satu perbuatan yari dengan barur rahim, kebaikan dan kasih sayang, ya, kebaikan dan kasih sayang, fi aqdarihi, di dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua dibangun di atas apa? Dibangun di atas kebaikan dan di atas kasih sayang. Begitu juga di dalam perintah-perintahnya. Tidaklah Allah memerintahkan kita kecuali karena Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya. Begitu juga nawahi, di dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, karena Allah sayang kepada kita. Karena terdapat sekian dharar yang ada daripada perbuatan tersebut. Begitu juga di dalam sariqah, di dalam mencuri, terdapat sekian kerusakan dari perbuatan tersebut. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita jangan sampai makan riba, karena terdapat dharar daripada riba itu sendiri. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Fakama annahu la hajra alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu ala ibadihi min anwa'i taqadir. Sebagaimana kata Imam Sa'di rahimahullah, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan di dalam mentakdirkan apa yang ditakdirkan Allah atas hambanya daripada jenis-jenis takdir. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apa saja. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk menghapus, mencabut ini, mencabut itu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, hak patent Subhanahu wa taala. Leish, kenapa inti sebagai hamba mau ikut-ikutan? Ya. Apa? Siapa Anda? Kemudian Anda ikut-ikutan masuk daripada hak Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tidak sedikit pun ada haknya untuk mencampuri hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga la ya'tarid alaihi, tidak bertentangan fima syara' fima yushri'u li'ibadihi minal ahkam, tidak bertentangan apa saja yang diperintahkan Allah daripada ahkam syar'iyyah, tentang sholat, tentang zakat, puasa, riba dan seterusnya, tidak akan bertentangan ya, sama sekali. Datangkan satu saja hukum permasalahan yang bertentangan ya, pasti di sana ada solusinya. Pasti di sana ada solusinya. Imma nasikh, imma mansukh. Ada ayat memerintahkan demikian, kok ada yang melarang? Imma ada yang dihapus, ada ayat yang menghapus. Ya, semuanya ada solusinya. Tidak akan bertentangan sama sekali. Fal'abdu mudabbar. Ini keadaan hamba. Ya. Hamba ini diatur, musakhar ya, diurusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mengatur. La tas'al amma yaf'al. Jangan kau tanya apa yang dilakukan Allah. Ya. Hakikatnya kitalah yang akan ditanya kelak. Kita ini yang diatur oleh Allah. Allah diantara keyakinan kita, di antara tauhid kita kepada Allah, yaitu tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam apa? Hah? Di dalam apa? Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara perbuatan Allah? Di antara tugas Allah? Di antara menciptakan, di antara yang lain at-tadbir. Ya. Apa itu tadbir? Mengatur. Mengatur dunia dan seisinya. Ya. Maka kita serahkan semua kepada Allah. Tahta awamir rabbih diniyah wal qadariyah. Kita semua di bawah perintah Rabb-nya. Baik secara diniyah dan secara qadariyah. Secara apa yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya kita di bawah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Famalahu wal i'tirad. Maka tidak ada apa? Tidak ada pertentangan. Bagaimana ada pertentangan? Ketika kita di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan Allah? Semuanya adalah hak. Wa huwa aidan waliyyu ibadihi. Allah lah yang mengatur, ya, yang menguasai hamba-hambanya. Dan juga yang menolong mereka. Ya. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil alih ya, apa yang ada pada diri hamba di dalam mendapatkan manfaat-manfaat yang ada pada diri mereka. Itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruhum fi daf'i madharihim. Dan Allah pun akan menolong mereka di dalam apa? Di dalam menangkal daripada dharar-dharar yang ada. Kerusakan-kerusakan yang akan, Allah lah yang membantu manusia untuk apa? Untuk melepaskan dari kesulitan itu. Ya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang membantu kita, yang menolong kita dari kejelekan-kejelekan. Maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famin wilayatihi lahum, di antara wilayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, ya, di antara makna wilayah adalah Allah yang menolong mereka, yang memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yushri'a lahum minal ahkam ma taqtadhi hikmatih wa rahmatihi bihim. Allah mensyariatkan sekian ahkam yang di sana sesuai dengan hikmah dan juga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'an was sunnah minan naskhi 'arafa bidzalika hikmatallah wa rahmatihi. Barang siapa yang yang merenung apa yang terjadi di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yaitu tentang nasakh, ya, dalam ayat ini tentang nasakh, maka dia mengetahui hikmah Allah dan rahmatnya kepada hambanya. Wa isalihim ila masalihihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada maslahat-maslahat. Maslahat-maslahat yang ada pada hambanya. Tidaklah diturunkan perintah nasakh kecuali di sana aslah lil ibad. Kecuali di sana lebih bermaslahat hambanya. Min haitsu la yash'uruna bilutfi. Dalam keadaan mereka manusia tidak merasa. Dalam keadaan manusia terkadang tidak mau memperhatikan, ya. Mereka tidak merasa dengan kelembutan Allah, dengan kasih sayang Allah yang diberikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan an-nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus daripada ahkam, daripada ayat, daripada hadis. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena hikmah Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang disampaikan kepada manusia. Dan tidaklah kita menerapkan apa yang diperintahkan Allah kecuali itu adalah aslah untuk kita. Itu adalah yang terbaik bagi kita semua, merasakan atau tidak, ya. Kita harus yakini itu. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. ونكمل البقية من الآيات في درس لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.